Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulil amin wa ala alihi wa ashabi wa man tamaska bidinil umidin. Pemirsa dan pendengar Roja TV serta Radio Roja yang dimuliakan Allah SWT, alhamdulillah kembali di pagi hari Jumat yang penuh berkah ini kita kembali dipertemukan Allah Subhanahu Wa Taala dalam keadaan sehat dan walafiat, dan juga dalam keadaan tidak kekurangan sesuatu apapun. Alhamdulillah Allah masih memberikan kesempatan kepada kita untuk membuka jalan-jalan ketaatan kepadanya sebelum kita menghadap Allah Subhanahu Wa Taala. Maka pantaslah kita selantiasa untuk banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala, di mana begitu banyak di sana orang mendapat ujian yang cukup berat dalam kehidupan ini. Namun kita alhamdulillah dengan senantiasa bersyukur kepada Allah, Allah senantiasa melimpahkan rahmat dan taufiknya kepada kita. Maka oleh sebab itu senantiasa setiap awal nasihat diawali dengan syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala, agar nikmat-nikmat yang telah kita dapatkan semakin ditambah keberkahannya oleh Allah Subhanahu Wa Taala, baik secara kualitas maupun kuantitas. Tentu tak lupa pula dalam hari yang penuh berkah ini kita memperbanyak ungkapan salawat dan salam buat Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita senantiasa diberikan semangat dan luang waktu, ya, keinginan yang besar untuk senantiasa mengetahui berbagai ajaran yang telah beliau wariskan kepada umatnya, sehingga dengan mengetahui ajaran-ajaran yang telah beliau wariskan kepada umatnya, kita akan mengetahui pula hal-hal yang harus kita lakukan dan hal-hal yang harus kita tinggalkan. Karena kekurangan dari ilmu akan semakin membuat kita untuk mudah jatuh kepada hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu Wa Taala maupun meninggalkan hal-hal yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Para pemirsa dan pendengar rahmati Allah Subhanahu Wa Taala, pembahasan kita yang setelah sepintas lalu kita membahas tentang kekuasaan Abbasiyah di masa pemerintahan Al-Muqtadir Billah, pada kesempatan ini kita akan melanjutkan kekuasaan pada berikutnya, yaitu Al-Qahir Billah, masa kekuasaan Al-Qahir Billah di pemerintahan Khilafah Abbasiyah. Al-Qahir Billah adalah saudara dari Al-Muqtadir Billah yang beliau berkuasa dari 320 sampai 322. Ya, nama beliau adalah kunia dengan Abu Mansur Muhammad Ibn Mu'tadid. Mu'tadid kita juga tahu sebelum Muqtadir Billah adalah bapaknya itu Mu'tadid, ya, bin Tolha bin Mutawakkil. Jadi memang semuanya adalah keturunan-keturunan dari bangsawan Bani Abbasiyah. Ibunya adalah Ummul Walad. Ummul Walad ini artinya adalah itu saroyah ataupun budak perempuan dari ayahnya. Namanya Fitnah. Ya, namanya Fitnah. Ketika Al-Muqtadir telah wafat, dengan di mana dalam sebuah musibah dari sebuah konspirasi yang dilakukan oleh para pejabat tinggi di sekitarnya Al-Muqtadir yang menyebabkan dia terbunuh, dan akhirnya para tokoh terkemuka dari kalangan penguasa kerajaan saat itu memanggil Muhammad bin Mu'tadid ini, yaitu Al-Qahir Billah, dan anak dari Al-Muqtafi, Muhammad bin Muqtafi. Al-Muqtafi sebelumnya adalah sebelum Muqtadir Billah yang berkuasa, ya, kemudian dipanggillah Al-Muqtafi ini dan bersama Muhammad bin Mu'tadid. Ketika itu ditawarkan, siapa di antara kalian yang siap untuk menjadi khalifah menggantikan Al-Muqtadir Billah yang telah wafat. Di sini ada suatu akhlak yang sangat baik dari anak Al-Muqtafi Billah. Kita juga tahu, ya, Al-Muqtafi Billah dalam pemerintahnya cukup bagus, dan juga Al-Muqtadir Billah juga bagus dari segi keagamaannya dan juga dari segi perhatiannya terhadap rakyatnya, ya. Walaupun tetap kan ada orang-orang yang berada di kuasa itu pasti punya kelemahan-kelemahan. Ketika mereka meminta kepada Ibnu Muqtafi, yaitu Muhammad bin Muqtafi, ya, namanya sama-sama Muhammad ini, kemudian Muhammad bin Mu'tadid, ayatawallah, jadi meminta kepada Muhammad bin Muqtafi untuk menjadi khalifah. ya. Faqala la hajata li fi dzalik. Jadi bentuk didikan seorang ayah mendidik anaknya yang cukup tawadhu dan tidak juga apa namanya ambisi terhadap jabatan dan kekuasaan. Karena memang sebesar-besar musibah yang disebutkan oleh sebagian ulama itu adalah apabila seorang ditanamkan dalam hatinya ambisi terhadap jabatan. Bahkan sebagian ulama menyebutkan itu adalah penyakit yang terakhir keluar dari seorang alim. Subhanallah. Jadi memang sebagian ulama menyebutkannya satu penyakit yang terakhir keluar dari hati seorang berilmu itu adalah cinta kekuasaan. Cinta kekuasaan. Nah, maka kita sebagai orang-orang berilmu perlu mewaspadai berbagai perkara-perkara yang akan membuat memiliki cita buruk terhadap ilmu kita dan juga akan mengurangi keberkahan ilmu kita. Ya, di antara para ulama menyebutkan dan fitnah yang terberat bagi orang berilmu itu adalah ambisi terhadap kedudukan atau kekuasaan. Bahkan Rasul kita sallallahu alaihi wasallam melarang ya memberikan kuasa kepada orang yang ambisi untuk berkuasa. Karena biasanya dia ambisinya itu atas kejahilannya, telah menunjukkan suatu kejahilan pada dirinya di mana dia ambisi terhadap sesuatu yang padahal itu adalah beban berat bagi dia. Ya, tanggung jawabnya berat di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka Rasulullah SAW menyebutkan innal wali man talaba hadzal amr. Kami tidak akan memberikan kekuasaan kepada orang meminta jabatan. Maka kita melihat jadi di mana pendukung para penguasa yang ambisius melakukan hal-hal yang kadang-kadang di luar aturan, ya ini sangat berbahaya sekali, sangat berbahaya sekali. Maka sebetulnya pendidikan berkarakter yang memang disuarakan oleh pemerintah, oleh penguasa, mestinya ada pendidikan-pendidikan yang menyebabkan bagaimana seseorang itu tidak ambisi terhadap kekuasaan. Karena kita melihat bangsa kita menjadi terpecah belah, terjadi selalu kericuhan, keributan, itu awal semuanya simpulnya adalah ambisi terhadap kekuasaan. Ambisi terhadap kekuasaan. Banyak kemunafikan, tuduh-tuduh, bohong, dan kemudian fitnah, dan segala macam yang tidak henti-hentinya menerpa kehidupan masyarakat, ya, di mereka disuguhi dengan berbagai adu domba, fitnah, hasud, segala macamnya, saling menghasud, saling menghasad, ya. Dan kita lihat, ya, yang kita nampak oleh kita, ya, itu ambisi terhadap kekuasaan. Nah, tentu di balik ambisi itu banyak sekali nanti penyakit-penyakit akan timbul, ya, banyak sekali penyakit-penyakit akan timbul di balik ambisi itu. Di samping juga Rasulullah SAW menyebutkan orang-orang yang berkuasa atas meminta kejabatan atas ambisinya, Allah akan biarkan dia mengurus sendiri kekuasaan tanpa diberikan taufik dan dorongan dan bantuan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ini juga ya suatu musibah bagi orang yang yang ambisi itu, bagi orang yang ambisi. Maka Subhanallah, ini anak Al-Muktafi ini, Muhammad Al-Muktafi mengatakan la hajata li fi dhalik wa ammi hadha haqqu bihi. Subhanallah, adab dia juga sebagai tahu bahwa pamannya masih ada, dia katakan saya tidak butuh kepada hal itu dan pamanku ini lebih berhak untuk menduduki jabatan itu. Nah, jadi sebetulnya juga pendidikan karakter yang harus kita bentuk dalam anak pribadi yang kita, para didik, para anak didik kita adalah sportivitas. Sportivitas mengakui kelebihan orang lain. Dan ini yang banyak juga tidak terdapat dalam kehidupan kita. Sportivitas tidak mengakui kelebihan orang lain, pengalaman orang lain, sehingga kita demi untuk mendapatkan kedudukan jabatan, kita harus menggeser orang-orang yang akan mungkin bersaing dengan kita. Nah, semestinya kalau kita memang diberi amanah dan kita melihat ada orang-orang yang lebih baik dan bisa, itu dihasilkan, dirangkul dan diminta pengalaman-pengalamannya dan dijadikan sebagai pendukung dalam kekuasaan itu, bukan malah dijauhkan, digeserkan dan dikucilkan. Itu suatu sikap yang tidak baik. Maka Subhanallah, jadi ada hal-hal yang perlu kita bentuk karakter bangsa kita sebetulnya adalah bagaimana tidak ada sifat haus kekuasaan itu, ya, ambisi terhadap berkuasa. Tentu yang ditanamkan adalah merasakan beratnya tanggung jawab itu. Kemudian juga sikap sportivitas. Sportif dengan kelebihan orang lain, mengakui keunggulan orang lain. Dan ini yang sangat susah. Ini yang sangat banyak terjadi ya dalam kehidupan kita. Baik kekuasaan yang tingkatnya lebih besar maupun yang kecil, ya. sportivitas mengakui kelebihan dan keunggulan orang lain. Nah ini juga jarang di antara kita. Baik secara ilmunya, secara umurnya, secara pengalamannya, ya kan? Nah itu kita akui kalau orang lebih berpengalaman, mestinya kita juga dengan legowo, dengan senang hati menyerahkan tanggung jawab itu kepada dia, karena dia memiliki pengalaman, karena dia lebih memiliki apa namanya kekuatan ilmu dan juga lebih dewasa dari secara umurnya, itu akan lebih dapat mengayomi dengan baik sebuah kekuasaan. Nah ini perlu dipertimbangkan ya, apa namanya hal-hal yang sekecil-kecil ini yang selama ini tidak kita perhatikan membawa efek sangat besar dalam kehidupan berbangsa dan negara kita. Itu sportivitas. Makanya kalau kita lihat di negara bangsa kita ini banyak sekali orang-orang yang hebat, tetapi dia tidak mendapat peluang untuk ikut bagian. Ya banyak orang hebat, banyak orang pengalaman. Ya, tetapi yang menduduki kekuasaan-kekuasaan justru orang-orang yang pendidikan jauh di bawah, kemudian juga orang-orang yang memang didukung oleh dana tentunya pasti ya. Tetapi mestinya orang-orang yang seperti ini tidak didukung. Ya. Kalau kita memang sama-sama ingin berjuang memperbaiki bangsa kita dengan baik, ya, maka diserahkan sebuah tanggung jawab itu kepada ahlinya. Maka memang Rasulullah SAW telah menyampaikan ya bahwa ketika Rasulullah SAW ditanya sebuah kapan terjadinya hari kiamat, ya Rasulullah menyebutkan idza du'itil amanah, apabila amanah sudah disia-siakan orang, tidak merasa tanggung jawab lagi dia. Kedudukan itu untuk dinikmati oleh pribadi dan kelompoknya, bukan sebagai bentuk pengorbanan yang harus dikasihkan pada umat, tapi untuk dinikmati. Ya. Kemudian sahabat ini bertanya lagi, bagaimana bentuk yaitu tidak apa namanya amanah itu disia-siakan? Idza wusidal amru ila ghairi ahli. Apabila sebuah permasalahan ditangani bukan orang ahlinya, apabila sebuah urusan diserahkan kepada bukan ahlinya. Nah inilah efek banyak sekali kita lihat, ya membuat kemunduran dari bangsa kita yang bergelut terus, sementara tetangga negara tetangga melejit terus maju ekonominya, tenang dalam politiknya, bergerak terus pendidikannya, ya kita bagaikan katak dalam tempurung, merasa negara paling besar, merasa paling semuanya, ya lalu ya sudah merasa hebat, ya. Lupa diri, congkak kita. Nah ini menyebabkan kita tidak maju-maju. Ya, maka kita bisa bandingkan, ya, kemajuan negara kita dan negara tetangga. Padahal banyak sekali orang-orang hebat dari putra-putra bangsa ini yang berkarir di luar negeri, yang mereka malah memajukan negeri orang lain. Kenapa? Karena mereka tidak mendapatkan kesempatan yang baik di negara mereka. Ini juga perlu kita pikirkan, ya, perlu dipikirkan bersama bagaimana. Perlu dibentuk satu mental di dalam pendidikan kita adalah orang sportivitas terhadap menyerahkan tanggung jawab, ya sportivitas bukan untuk menanamkan sportivitas ini dalam bentuk olahraga, ya katanya kan kadang-kadang sportivitas itu kan terdapat dalam olahraga, sebetulnya malah olahraga pun tidak ada sportivitas, terdapat berbagai perkara-perkara yang sangat keji juga, sogok menyogok, bayar membayar segala macamnya. Maka dari itu, ya Islam memiliki tauladan metode yang sempurna untuk menciptakan karakter manusia, ya bagaimana mereka hidup dengan sesama mereka. Satu ungkapan yang sangat bagus diungkapkan oleh Muhammad bin Muqtafi ini, dia mengatakan aku tidak butuh, serahkanlah kepada pamanku dan dia lebih pantas, itulah artinya dan dia lebih pantas. Nah ini kalau begini kan jadinya kelihatan bagaimana masyarakat pun akan melihat, ya, dan juga orang lain juga akan senang, ya, dan bukan malah persaingan yang menyebabkan terpecah belahnya sebuah bangsa dan negara kita. Kemudian fakallam al-qahir fa'ajab, lalu setelah itu fakullima al-qahir fa'ajab, dimintalah berbicara kepada qahir ini. Setelah bermusyawarah tawarkan kepada anak Muqtafi, dia tidak bersedia dan dia lebih menyerahkan untuk mengusulkan pamannya. Maka akhirnya pamannya Al-Qahir menerima jabatan itu, lalu dibaiat dan diberi gelar dengan Al-Qahir Billah. Dan sebelumnya dia sudah digelari Al-Qahir Billah pada tahun 317 Hijriah. Naam. Baik, kemudian namun di dalam kekuasaannya dia juga mendapatkan ujian-ujian. Ini juga terjadi ya, persaingan ya antara tokoh-tokoh besar di bawah senior ya. Kalau di kita eselon-eselon satu yang di bawah dia, ada persaingan-persaingan menyebabkan kadang-kadang terjadinya kericuan di dalam sebuah kekuasaan. Ini diantaranya terjadi pemberontakan pada tahun 321 Hijriah, yaitu Perdana Menterinya Mu'annas wa Ibnu Muqalla wa akharun ala khalqihi bi Ibnu Mutafi. Jadi ingin ini seakan khalifah ini tidak punya kekuatan yang lebih matang ya, sehingga para menteri, tokoh-tokoh yang memiliki pasukan itu berpengaruh sehingga ingin mengganti Al-Qahir dengan Al-Muqtafi. Kemudian akhirnya ya Al-Qahir billah dapat meredam percobaan kudeta kepada dia. Kemudian setelah itu dia mencoba memperbaiki kondisi politik yang ada, pertama memberikan pelayanan kepada angkatan al-junud, angkatan ya, mencukupkan kebutuhan mereka yang kadang-kadang memang ya banyak terjadi, kadang-kadang yang kecemburuan sosial dalam masalah gaji kesejahteraan di dalam sebuah lembaga juga sering memancing terjadi kericuan dalam sebuah kekuasaan. Nah, ini diantara di sini dibaca oleh Al-Qahir billah ini melihat bahwa tentara-tentara itu mudah diprovokasi oleh atasannya untuk melakukan kudeta segala macamnya, mungkin diantaranya kesejahteraan yang kurang memadai. Akhirnya dia menaikkan gajinya dan memberikan gaji para tentaranya dengan secukupnya, begitulah. Wastaqamal amru li Qahir. Akhirnya kondisi politik mulai membaik, ya. Wa'adhuma fil qulub. Kemudian dia memiliki kehormatan yang tinggi di tengah masyarakatnya, ya. Akhirnya ditambah gelarnya oleh masyarakatnya itu al-mutaqim min a'da'i dinillah, yang menaklukkan musuh-musuh agama Allah. Kemudian pada tahun yang sama, yaitu pada tahun 321 Hijriah, dia membuat ultimatum, dekrit raja, haramnya qiyan wal khamar, yaitu para biduan-biduan, dan melarang penjualan khamar dan menangkap para penyanyi-penyanyi, ya. Wanafal makhanis, kemudian juga para bencong, ya. Wakasir alat telahui, dan menghancurkan alat-alat, ya, hiburan-hiburan yang tidak penting, ya, yang membuat masyarakatnya lalai dalam kehidupan dunia mereka, apalagi akhirat mereka, ya, alat hiburan-hiburan yang tidak berguna. Wa amar bain mughaniyat minal jawari, disuruh menjual, ya, budak-budak yang penyanyi-penyanyi, ya, dan itu adalah orang-orang yang memiliki kelemahan dalam jiwa mereka, gitu. Kemudian ini diantar kebijakannya ya, ya, dia perbaiki kondisi masyarakatnya. Kemudian di dalam waktu yang sama kita melihat memang di semakin hari di akhir kekuasaan Bani Abbasiyah itu banyak sekali kekuasaan-kekuasaan yang mencoba memisahkan diri ya, termasuk di negeri Maghrib, di sana ada Daulah Idrisiyah, kemudian juga di Andalusia yang sudah lama, yaitu sisa-sisa dari kekuasaan Bani Umayyah. Kemudian juga di daerah lain disebut dengan ada namanya Ibnu Al-Buwayhi, negara Al-Buwayhi. Yaitu ini bagaimana munculnya penguasa ini. Jadi dia menguasai negeri Faris, yaitu Persia, ya, Iran sekarang. Pada tahun 322 Hijriah ini Zahar Dailam. Dailam ini nama suku, ya, di mana suku terbesarnya itu Ibnu Buwayhi. Nah, kemudian disebutkan ini Ashabal Mardawij, ini nama pimpinannya, dakhalu Asfahan, masuk mereka menyerang Asfahan. Wa kana min quwadihi Ali Ibnu Buwayhi. Jadi di antara pimpinan pasukannya namanya Ali Ibnu Buwayhi. Ibnu Buwayhi. Faqtata amalan jalilan, di sana dia memiliki mendapatkan dukungan harta yang besar, Pamfarada an makhdumihi. Jadi pertama ini Dailam ini, penguasa Dailam, mengirim sebuah pasukan di bawah pimpinan Muhammad apa Ali bin Buaihi. Lalu setelah dia berhasil menaklukkan tempat tersebut, malah dia karena dia memiliki harta yang besar dari hasil penaklukan tempat tersebut, akhirnya dia mampu membuat kekuasaan tersendiri. Nah, sumaltaqa huwa wa Muhammad bin Yaqut naibul khalifah. Kemudian akhirnya bertemu antara dia dan juga wakil dari khalifah, ya, artinya merebut kekuasaan itu dari Ibnu Buwaihi ini. Akhirnya pasukan wakil khalifah kalah. Kemudian Ibnu Buwaihi menguasai daerah Faris. Nah, ini nanti perkembangan setelah itu nanti akan timbul negara baru lagi, kekuasaan baru lagi, itu Daulah Buwaihiyah. Ya, yang terkenal Daulah Buwaihiyah. Wa kana Buwaihi faqiran sa'lukan yasidus samak. Dan sejarahnya dia, Ali bin Buwaihi ini adalah seorang yang fakir, miskin sekali. Kerjanya adalah nelayan. Kemudian dia bermimpi, dia itu dia buang air kecil, lalu keluar dari kemaluannya itu api yang, ya, dia mimpi ini keluar api itu, tonggak api gitu, semua percikan api yang menyebar, ya, seakan-akan memenuhi dunia. Lalu dibawa kepada orang yang mentakwil mimpinya dia. Ditanyalah kepada orang tahu tentang makna mimpinya dia itu, ya, biar dikatakan bahwa anak-anaknya nanti akan memiliki kekuasaan. Sehingga kekuasaannya mereka akan sampai sesuai dengan yang terlihat di mana pencaran api tadi memencar gitu. Berlalulah waktu, ya. Wa ala amru Ali hada ila ansara qaidan li Mardawis ibnu Ziyad ad-Dailami. Ya, sampai dia setelah di awalnya dia nelayan bermimpi, kemudian sampai dia diangkat menjadi tadi kita katakan sebagai panglima. Kemudian dia diutus untuk membawa pasukannya menaklukkan sebuah daerah, akhirnya dia kuasai daerah tersebut. Ya. Kemudian ketika dia kirim, ya, fatus lahu mal min al-qarah, dikeluarkan untuk dia biaya, yaitu untuk persiapan perangnya sekitar 100 ribu dirham, mi'atu alfi dirham, 100 ribu dirham. Kemudian dia pergi ke daerah Hamazan untuk menaklukkan daerah tersebut. Kemudian penduduknya melawan dan menutup pintu masuk kotanya. Lalu mereka perangi pasukan Ali bin Buwaihi ini, dan akhirnya mereka mampu menaklukkan daerah tersebut. Nah, kemudian terus berlanjut dia memegang kekuasaannya. Tadi kita katakan pada di Baghdad ada kekhalifahan Al-Qahir Billah, tapi tadi kita lihatkan bahwa pasukan Al-Qahir Billah yang menghadang pasukan Ibnu Buwaihi ini tidak mampu. Kelemahan dari segi pasukannya, karena Ibnu Buwaihi ini juga besar pasukannya. Akhirnya dia melanjutkan inspansi-inspansi terus ke daerah Syirazi, ya. Kemudian diceritakan ini oleh Ibnu Katsir dan dinukil oleh Suyuti dalam kitab Tarikh Khulafa. Kemudian ketika dia sudah terus dengan harta yang telah dimiliki tadi untuk mengembangkan inspansinya, hampir habis perbekalannya. Kemudian diceritakan di sini dia tidur, kemudian tiba-tiba ada ular di tempat dia tidur, di atas lotengnya keluar ular. Fa'amara binaqdihi fakharat sanadik. Jadi di tempat dia duduk itu, di atap itu ada ular, ya. Kemudian dia disuruh untuk menangkapnya atau membuka loteng itu. Rupanya di atas itu ada simpanan yaitu peti-peti yang penuh emas. Dan akhirnya dia bagikan kepada pasukannya. Nah, kemudian juga diceritakan, ya, akhirnya pasukannya semakin termotivasi, ya. Kemudian dia diceritakan juga di sini diceritakan kemudian dia pergi ke tukang jahit. Kemudian dia tiba-tiba dia disebutkan ini watalaba khayatan yakhitu lahu syai'an. Jadi meminta pada tukang jahit untuk menjahitkan sesuatu baginya. Kemudian dia tiba-tiba tidak mendengar, ya, asom. Ini mendengar, ya. Fasana'an huqus su'iyabihi, ya. Kemudian dianggap dia itu kena penyakit tertentu, ya. Kalau wallahi ma indi siwa 12 sandukan la alamu fiha. Ya. Kemudian ketika dia itu sedang kondisi demikian, dia ditanya oleh orang dan dia jawab, saya tidak punya kecuali dua tong ini, dua peti gitu ya. Dua peti dan saya tidak tahu apa isinya. Lalu dia ambil, rupanya dalamnya terdapat juga harta yang banyak isi dalamnya. Ya. Jadi ada suatu keanehan-keanehan dalam yang dia temukan ketika di dalam penalukan-penalukan itu dia mendapat harta rampasan-rampasan begitu. Dan kemudian dalam dua saat dia dalam perjalanan-perjalanan ekspansinya itu, satu kali kudanya terpuruk kakinya, lalu digali, tiba-tiba di bawah kaki kuda itu yang terpuruk itu ditemukan juga yaitu harta. Ya, kalau kita kata karun lah, kans, itu simpanan harta. Akhirnya dengan modal-modal begitu dia ya dapat membayar tentara yang banyak, akhirnya dia menguasai kedudukan sampai ke Khurasan, ya, wa Fars an hukmil khilafah, kemudian juga daerah Persia. Nah, ini persaingan lain dari kekuasaan khalifah saat itu, yaitu mulainya muncul kekuasaan baru disebut dengan Bani Buwaihi. Ya. Kemudian pada kali kedua juga terjadi pemberontakan untuk kekuasaan Al-Qahir Billah. Ya. Ini dari dipimpin oleh pimpinan-pimpinan tentara, atau di kita kan ada angkatan laut, ada angkatan tunggal, kalau ini ada namanya Ibnul Muqillah, ya, yang dia sebelumnya ikut dalam pemberontakan pertama ini bersembunyi dan sentiasa menyusun kekuatan. Maka pada tahun 322 dia kembali muncul, ya, dan dia sebarkan isu, ya, untuk mempropagasi orang memberontak kepada khalifah, sesungguhnya khalifah sedang membangunkan untuk kalian, yaitu sujun yuhbisakum, membangunkan untuk kalian tahanan-tahanan untuk menahan kalian, gitu, disebarkan itu dan lain-lain, isu-isu lain dijelekan. Nah, maka ini satu hikmah bagi kita juga, masyarakat jangan terlalu cepat terprovokasi oleh berita-berita yang tidak jelas sumbernya. Boleh jadi itu adalah pihak-pihak yang ingin mengeruhkan suasana, ingin mengambil kesempatan dalam kesempitan, atau dalam peribahasanya adalah dalam bahasa kitanya menangguk di air keruh, artinya mencari faedah ketika dalam suasana orang sedang kacau, ya. Yang maka dia akan memperoleh kondisi itu. Nah, kemudian mereka sepakat karena terprovokasi dengan isu-isu yang disebarkan oleh Ibnu Muqillah ini, bahwa di antaranya sang khalifah membuat itu tahanan-tahanan yang banyak untuk menangkap orang-orang yang berseberangan dengannya secara politik gitu. Dan akhirnya memang terkumpul pasukan yang cukup besar untuk melakukan kudeta, dan akhirnya sang khalifah tidak mampu bertahan dan lari, dan akhirnya juga mereka menangkap, ya. Kemudian setelah itu sang khalifah ini ditangkap, ya, akhirnya dia melepaskan jabatannya, dan para demonstrasi para orang-orang yang melakukan kudeta ini menyerahkan kuasaan besutnya kepada Abbas Ibnul Muqtadir. Ini jadi anak Muqtadir yang berkuasa sebelum Al-Qahir, ya. Kemudian digeleri dengan Ar-Radi Billah. Nah, ini kekuasaan setelah Al-Qahir Billah, yaitu diserahkan kepada Ar-Radi Billah. Ar-Radi Billah ini anak dari Al-Muqtadir yang namanya Muhammad. Namanya Muhammad, ya, dan Al-Qahir juga Muhammad Al-Muqtadir, kemudian juga Al-Muqtafi juga anak juga Muhammad Al-Muqtafi, kemudian Al-Muqtadir juga anak juga Muhammad Al-Muqtadir. Nah, jadi pemberontak ini para ini menyerahkan kekuasaan pada Muhammad Al-Muqtadir, ya. Nah, ini kisah bagaimana akhir dari Muqtadir ini, Al-Qahir ini. Kemudian setelah itu diutus kepada jaksa agungnya istilahnya untuk ngambil sumpah. Summa arsalu ila Qahir al-Wazir al-Qudah. Kemudian dikirim kepada Al-Qahir ini, Perdana Menteri dan Jaksa Agungnya, yaitu Abul Husain Al-Qadi Abu Umar dan juga Hasan bin Abdullah bin Abi Syawarib wa Aba Talib bin Bahlul faja'u faqila lahu. Ha? Lalu mereka datang dikatakan kepadanya, "Ma taqulu?" Qala ana Abul Mansur Muhammad Mu'tadid. Ya, ketika mereka bertanya, apa yang akan aku katakan? Dia katakan, aku ini adalah Mansur anak Al-Mu'tadid. Li fi anaqikum bai'atun wa fi anaqin nas. Saya ini punya bai'at di atas pundak kalian dan juga di atas pundak manusia lainnya. Walastu ubarri'ukum wala uhillukum minha wa uhillukum minha faqumu. Dan saya belum melepaskan bai'at itu dari kalian dan tidak membebas kalian dari bai'at itu. Faqumu, silakan kalian pergi. Faqamu faqal al-wazir, ya. Yukhla wa la yufakkar fi. Ya. Kemudian akhirnya Perdana Menterinya menyatakan bahwa Al-Qahir ini diberhentikan dari jabatan sebagai khalifah gitu. Ketika datang Jaksa Agung dan juga beberapa Perdana Menteri dan juga panglimanya ke sana. Nah, kemudian akhirnya berkata Qadi Abul Husain ini, padakhaltu ala radi wa'adtuhu majarah. Jadi aku sampaikan apa yang telah dia katakan kepada Al-Qahir bila wa'alam tu'anni ara itmamahu imamatahu fardhon. Dan saya melihat bahwa taat kepada Al-Qahir bila adalah kewajiban. Faqalan syarif da'ni wa'iyahu. Ya. Kemudian disuruh pergi oleh Muhammad bin Muqtadir ini, Jaksa Agung dan berapa orang tadi, lalu biarkan saya bersama dia untuk berdialog gitu. Kemudian disebutkan sebab kenapa alasan-alasan adanya keinginan untuk memecat Al-Qahir dari kekhalifahan, disebut bahwa dia memiliki latar sejarah yang kurang baik dalam kepribadiannya. Itu diantaranya disebutkan. Atau sering melakukan penghukuman-hukuman yang sifatnya dengan menghilangkan nyawa. Dan akhirnya ya setelah dipaksa dan di interogasi, akhirnya kekuasaan diserahkan juga oleh dia kepada Muhammad Muqtadir Billah yang digelarinya Ar-Radi Billah. Taib. Kemudian di sini Al-Qahir Billah juga pernah bertanya kepada Muhammad bin Ali Al-Khurasani tentang bagaimana pandangan Muhammad bin Ali Al-Khurasani terhadap kekuasaan Bani Abbasiyah secara umum. Nah, ini pernah ditanya oleh dia. Ya. Aku dipanggil satu kali, kata Muhammad bin Ali Al-Khurasani, oleh Al-Qahir pada satu kali, dan di hadapannya ada Hirbah yang megang tombak dia. Lalu dia tanya, as'aluka an khulafa bani Abbasi bani Abbas fi akhlaqim wa syiamihim. Aku ingin bertanya kepadamu tentang akhlak penguasa-penguasa bani Abbasiyah dan juga kepribadian mereka. Qultu amma Safa fakana musari'an ila safki dima. Adapun yang pertama ya, Bani Safa banyak sekali menumpahkan darah. Kemudian diikuti oleh pura ummaluhu, jadi ummalnya ini ya, pegawai-pegawainya, sama seperti itu. Wa kana ma'adhalika samhan wasulan bilmal. Tetapi walaupun demikian, dia adalah orang yang mudah memaafkan dan juga orang yang mudah memberi, ya, dan memberikan hadiah, memperbaiki hubungan, ya. Kemudian ada pun Mansur, disebutkanlah berbagai penilaian-penilaian oleh dia terhadap berani khilafah Bani Abbasiyah, berbagai perkembangan yang terjadi di setiap kekhalifahan mereka. Nah, di antara dia menceritakan tentang Al-Mahdi, kana jawadan adilan munsifan. Yang murakab Al-Mahdi, salah satu khilafah khalifah Bani Abbasiyah, dia adalah orang sangat pemurah, adil dan sangat jujur. Ya. Nah, ini puji-pujian disebutkan dan beberapa penilaian-penilaian dalam kuasa mereka. Kemudian ya, sampai dia menyebutkan berbagai penilaian-penilaian dari berbagai khalifah, Muhammad bin Ali Al-Khusani ini menyebutkan berbagai penilaiannya terhadap khilafah Bani Abbasiyah. Terakhir diceritakan juga di mana Al-Qahir Billah ini membangun sebuah taman ya, dalam di taman itu terdapat berbagai jenis bentuk pohon, segala macam pohon. Di dalam sebuah taman itu semua macam pohon ada, yang dibawa dari berbagai negeri. Humilat ilai minal bilad. Jadi dibawa di suatu taman. Jadi kalau hari ini ada orang-orang bikin taman-taman baik di Eropa atau di mana-mana ya, mengumpulkan bermacam bentuk pohon, nama dan segala macam itu jenis pohon, itu pernah dilakukan juga oleh seorang pimpinan Bani Abbasiyah, yaitu Al-Qahir Billah. Dia buat semacam hutan, taman hutan, yang itu di dalamnya terdapat segala macam macam pohon, gitulah, yang dibawa dari berbagai daerah. Kemudian di dalamnya terdapat juga istana, ya. Kemudian Ar-Radi ini yang baru saja diangkat menjadi apa, menjadi raja, menjadi khalifah, ingin memiliki taman itu, ya, istana yang ada di dalam taman hutan tersebut, ya. Lalu ditanya dan dia juga diprediksi oleh sebagian orang-orang yang tidak senang tadi, yang memberontak tadi, punya harta yang disimpan di taman itu, begitu. Jadi sehingga dia dipaksa. Faimakanan almal minhu. Jadi di taman-taman itu di mana penyimpanan harta, gitu. Di mana penyimpanan harta. Lalu dia jawab, karena Al-Qahir ini buta, ya, saya tidak tahu tempatnya, saya sudah buta. Lalu disebutkan saja oleh dia, silakan kamu gali aja tempat di mana, coba aja digali di mana-mana, ya, mungkin engkau akan temukan, gitu. Lalu Ar-Radi mencoba menggali, dan bahkan mencoba menggali pondasi dari istananya, dan juga dibawa berbagai pohon-pohon yang ditanam itu. Falam yajid syai'an, semua yang digali itu enggak ada, tidak ditemukan harta itu, tidak ditemukan apa-apanya. Tidak ditemukan satu pun harta yang sudah diprediksi itu. Ingat juga kita ya, pernah isu di negara kita ada harta yang tersimpan di satu daerah di Bogor ya, sehingga terjadi juga penggaling-galian. Nah, ini juga isu ini ada sebetulnya di zaman Bani Abbasiyah, diisukan bahwa khalifah menyimpan harta di sebuah daerah di satu tempat di dalam taman yang taman hutan dan istana yang dibuat itu, gitu ya. Nah, akhirnya tidak ditemukan. Akhirnya digalilah berbagai pohon, mungkin di pohon ini digali juga di pohon ini. Akhirnya semua pohon hampir tergali, gitu ya. Tidak ditemukan apa-apa. Faqala lahu aynal mal? Di mana simpanan harta yang kamu simpan itu? Faqala wala indi mal? Saya enggak punya harta apa-apa, gitu ya. Wa inna makana hasrati fi julusika fil bustan wa tan'amika. Jadi kata dia, malah lebih politiknya adalah, saya ini sebetulnya merasa sedih, ya, akan rugi banget kalau kamu menikmati taman hutan yang telah ada dengan istananya itu. Faratu an afji'aka fi, ya, ingin membuat kamu bagaimana kekaguman dan bagaimana kecewaanmu situ. Karena di Ar-Radi wa habisahu, karena akhirnya Khalifah Ar-Radi ini menyesal karena sudah memberantakan taman yang dibangun itu demi mencari harta yang itu. Akhirnya kan taman rusak, istana rusak, harta enggak dapat. Ya, akhirnya ditangkap dan ditahanlah Al-Qahir ini oleh Ar-Radi, ya, sampai dia hidup pada tahun, ya, 333 Hijriah dia dalam tahanan, ya. Kemudian setelah itu dia dilepaskan, Al-Qahir ini dilepaskan. Kemudian wahmalu, tidak ada lagi yang peduli dengan dia setelah lepas dari tahanan itu. Coba lihat ya, kadang-kadang gimana ya, kecerdasan orang kadang-kadang di dalam berbuat suatu, ya, untuk ya menggagalkan sebuah rekayasa, ya, membuat ketika Ar-Radi ini kagum dengan taman tadi, tetapi justru dia ingin lebih kepada yang lebih lagi, ingin mendapatkan harta yang diprediksi disimpan di taman itu oleh Al-Qahir. Karena dia tetap bertanya dan memaksa, akhirnya Al-Qahir menyatakan gali aja sama di tempat itu mana yang ada. Jadi kalau seandainya dia tidak memaksa, tidak, sudah ada dapat taman yang bagus, istana yang bagus, saya nikmati itu yang telah begitu indahnya. Nah, akhirnya justru malah dia hancurkan demi mencari sesuatu yang tidak jelas. Nah, inilah juga tindakan di dalam kepribadian kita kadang-kadang ada ya. Merusak sesuatu yang sudah jelas manfaatnya dengan prediksi-prediksi, asumsi yang kita kira di balik itu ada manfaatnya lebih besar. Nah, ini suatu pelajaran juga, ya kan? Kadang-kadang dalam kehidupan kita atau dalam suatu keputusan pemerintah atau keputusan suatu badan, ya, penguasa ataupun rakyat biasa, kadang-kadang mengambil sebuah keputusan, ya, merusak sesuatu yang sudah jelas baiknya, dengan prediksi di balik ini akan ada nanti kebaikan yang lebih besar. Nah, ini satu hal yang salah kita dalam membuat sebuah pola berpikir kita. Kenapa harus rusak sesuatu kalaukah diprediksi kehancuran yang ketimbalkan ini? Sebanding enggak menghancurkan butuh waktu lagi, biaya lagi. Yang sudah dihancurkan ini dulu dibangun dengan biaya yang sangat besar lagi. Nah, kadang-kadang ini banyak sekali ini model-model begini dalam pembangunan-pembangunan. Ada di suatu daerah, saya ceritakan sedikit ini, ada di suatu daerah, itu masjidnya bersejarah besar dan kokoh sekali. Besar dan kokoh sekali bersejarah. Ya, ini kebetulan saya di daerah sana. Kemudian diambil kebijakan untuk merobohkan diganti di masjid. Dan sekarang masjid yang diganti itu kecil dan malahan tidak berkualitas. Dan semua orang menjadi kecewa dengan bangun. Karena pertama biaya enggak ada, anggaran sudah tidak ada untuk membangun. Karena penguasa yang membuat anggaran sebelumnya sudah tidak berkuasa lagi, akhirnya dibatalkan anggarannya, sudah enggak jalan akhirnya. Nah, ini banyak sekali proyek-proyek begini di negara kita. Nah, ini perlu sudah pelajaran, ya, membuang-buang dana, ya, memugar-memugar, ya, kadang-kadang, ya, maaf bicara, kita tentu kadang-kadang adalah permasalahannya, urusannya, ya, bisnis kah, anggaran kah, proyek kah, kita enggak tahu, ya. Cuman, kenapa harus sesuatu yang sudah dibangun dengan miliaran, kemudian dirombak, kemudian dihancurkan, dibangun lagi, ya. Kadang-kadang malah tidak terbangun sebagus yang sudah dihancurkan. Kenapa? Anggaran nggak cukup, masalah, kontraktornya yang korupsi, segala macam. Ini banyak musibah sebetulnya. Tapi ini sekitar pelajaran bagi kita lihat ketika tamaknya Ar-Rodi ini untuk mendapatkan harta yang diprediksi disimpan di taman tadi. Akhirnya taman yang sudah begitu luas, itu memiliki suatu nilai sejarah, seni atau nilai sejarah yang mana di situ, tertanam semua pohon yang ada, dia berbagai macam pohon yang diambil dari negara-negara Islam ditanam tuh. Nah, kemudian di situ ada istana yang bagus. Nabi untuk memprediksi di situ ada disimpan harta karun bahasa kitanya, akhirnya pohonnya ditebang, digali di mana-mana, akhirnya semuanya habis dan harta tidak ditemukan. Nah, ini satu hal yang satu pelajaran juga, ya. Ya, jangan sesuatu yang belum pasti atau melihat maslahah yang lebih unggul lah. Jangan suka mubazir dalam membuat suatu pembangunan. Dan ini banyak sekali, ya, maaf bicara, kita proyek-proyek yang ada di negara kita perlu dievaluasi lagi. Seperti umpamanya pembangunan stadion-stadion yang jumlahnya, ya, ratusan miliar. Itu berapa cuma bisa dimanfaatkan dan bagaimana manfaatnya untuk masyarakat? Itu kan segelintir orang berolahraga di sana dan itu pun tidak akan setiap hari dibangun. Kenapa tidak dibangun kepada bentuk proyek-proyek yang membangun kebijakan untuk pelatihan-pelatihan mahasiswa, pelatihan-pelatihan para pelajar, orang pengangguran dibuka pelatihan-pelatihan, dananya dialih untuk otomotif kah, latihan komputer kah, dan bagaimana macam sehingga tenaga kerja kita memiliki ilmu yang mapan untuk menguasai teknologi. Ya, banyak hal-hal yang perlu kita perbaiki sebetulnya, ya. Nah, akhirnya setelah itu setelah dia dilepaskan dari tahanannya, ya, dan dia tidak ada yang memperdulikan dia, dan suatu kali dia salat di Masjid Al-Mansur di antara sufuf, ya, wa alaihi matab mutinatun baida, dia pakai semacam baju yang lusuh, ya, putih, dan dia katakan kepada orang, tasadduku alaiya fa ana min man qad araftu. Dia katakan, maka kalian membantu saya, bersedekah untuk saya. Saya ini enggak ada yang tidak kenal saya, gitu. Dan ini kepada waktu kekuasaan al-Mustakfi, ya, lisani alaiha. Tujuannya apa? Dia ingin mempermalukan penguasa saat itu yang tidak peduli dengan dia. Nah, ini juga ada sikap-sikap orang begitu itu, ya. Dan ini juga kasihan kadang-kadang, ya, di dalam keluarga juga seperti itu. Seorang istri meminjam-minjam duit ke orang lain atau meminta-minta sumbang ke orang lain dengan tujuan untuk menjatuhkan citra suaminya, ya, seakan-akan suami tidak peduli dengan dia. Ini juga ada sebagian perempuan bersikap seperti itu. Enggak boleh. Tujuannya untuk menjatuhkan kehormatan orang lain, dia, maka dia buat suatu skenario. Dia meminta-minta di masjid untuk memalukan penguasa itu yang tidak peduli dengan kehidupan dia. Pemunia min al-khuruj ila an mata. Kemudian akhirnya dengan hal itu akhirnya dia dilarang juga ditahan rumah sampai meninggal pada tahun 339 Hijriah ya. Nah, itu kisah dari Al-Qahir Billah yang anaknya di antaranya punya anak itu Abdul Samad, Abdul Qasim, Abdul Fadl dan Abdul Aziz ya. Kemudian yang meninggal di masa kuasaannya adalah Imam Tuhawi, Syekh Hanafiya, Ibn Duraid dalam Muhasyim Al-Jubai dan lain-lain. Nanti insyaAllah dalam setelah ini, pertemuan akan datang, kita mencoba mengenal siapa itu Imam Tuhawi. Yang sering antum dengar mungkin akidah Tuhawi ya, berkata Imam Tuhawi ya, salah satu akidah yang fenomenal juga dari kalangan madhab Hanafi, disebut akidah Tuhawi ya, akidah Al-Sunnah Jemaah. Ya, kita perlu kenal kita akidah yang di mana semua ulama-ulama di kalam azab itu akidah mereka sama. Ya, maka kalau kita lihat Muqaddimah Ibnu Abi Zaid Al-Qarawani dari kalam ulama Malikiyah ketemu dengan akidah yang dikarang oleh Imam Tahawi dari ulama Hanafiyah, ya. Dan juga kitab-kitab lain ditulis para ulama Syafi'iyah seperti kitab Tauhid Ibnu Khuzaimah dan lainnya ya. Baik, insyaallah pada jumpa akan datang kita akan bicara masalah tentang insyaallah bagaimana pula biografi Imam Tahawi. Dan ini juga ada keunikan sedikit karena Imam Tahawi ini itu pamannya Al-Muzani. Al-Muzani ini adalah bermadhab Syafi'i. Jadi pamannya Al-Muzani, seorang ulama besar. Dan Tahawi ini, nah satu kali Imam Al-Muzani ini mengatakan suatu kalimat yang tidak pantas untuk ponakannya. Kamu ini enggak ada faedahnya sama sekali ini, enggak akan berguna kamu ini, begitulah. Akhirnya kalimat itu menjadi cambuk bagi Imam Tahawi untuk menjadi seorang ulama besar. Menjadi cambuk bagi dia untuk menjadi seorang ulama besar. Enggak ada gunanya kamu ini, kalimat itu yang dikatakan Imam Muzani justru membuat dia menjadi ulama besar. Ya, ini nanti kita akan kisahkan bagaimana Imam Tahawi ini kepribadian beliau dan sejarah beliau atau biografi beliau. Itu sedikit tentang Imam Tahawi. Sedikit ada saya dapat baca faedah, yaitu faedah yang bagus sekali saya ingin sampaikan kepada para pemirsa dan pendengar semua. Dari Ibn Katsir ini, Tahrir Ibn Katsir menceritakan, yaitu ini kita kembali kepada tahun berapa ini sebuah cerita Ibn Katsir ini ya. Tahun 317 Hijriah ya, telah ini sebutkan banyak kisah Qaramithah Rafidhah yang mencuri Hajar Aswad dari Mekah, kemudian sampai sekitar 22 tahun berada mereka di Hajar Aswad itu mereka ambil. Kemudian ada kisah juga yaitu terkenal dengan ya disebutkan di sini. Kisah ini disebutkan Ibn Katsir yaitu Tufiyah katanya Ahmad bin Mahdi Ibn Rustum. Ya. Al-Abid Az-Zaid seorang ulama yang ahli ibadah dan zuhud. Anfaqa fi talabil ilmi 300,000 dirham. Di mana dalam menuntut ilmu dia telah menghabiskan biaya sekitar 300,000 dirham. 300,000 dirham, subhanallah, untuk menuntut ilmu. Ya, makanya para pemuda, generasi muda yang orang tua antum punya kelebihan rezeki oleh Allah SWT, semangat menuntut ilmu. Beli kitab, gunakan untuk mengikuti kegiatan-kegiatan yang yang menambah keilmuan antum, ya. Jadi bayangkan ulama-ulama dulu kalau harta banyak bukan dibawa poya-poya ya, beli motor yang model atau modifikasi motor, kemudian buang-buang biaya kemana-mana, bukan jalan-jalan, bukan juga beli mobil-mobil yang mahal, tidak. Mereka justru menyimpangkan harta mereka untuk mencari ilmu. Bayangkan ya, Ahmad bin Mahdi Ibn Rustum ini menyimpangkan dalam jalan menuntut ilmu 300,000 dirham. 300,000 dirham. Kemudian juga beliau disebutkan di mana beliau ada seorang ulama yang zuhud. Nah, diriwayatkan oleh Hafiz Abu Nu'aim dengan sanadnya dari Ahmad bin Mahdi ini. Ada kisah yang menarik di sini. Seorang perempuan pada suatu malam datang ke rumahnya, faqala lahu, lalu berkata kepadanya, "Ini qad umtihimtu bi mihnatin." Wanita ini mengatakan, "Saya telah mendapat sebuah ujian yang sangat berat." Saya mendapat ujian yang sangat berat. Apa katanya? "Ukritu 'ala zina wa ana hubla minhu." Saya ini dipaksa untuk berzina dan sekarang saya hamil. Waqad tasattartu bika, dan saya mau menutup aibku ini dengan kamu. Jadi seorang wanita dia kalau di bahasa kita sekarang diperkosa, kemudian dia hamil, kemudian dia ingin menutup aibnya ini dengan mendatangi seorang alim ini, ya. Waza'amtu annaka zawji, dan aku kabarkan, aku anggap kamu ini kepada orang lain ketika bertanya siapa bapak bayi yang kamu kandung ini, saya katakan adalah kamu. Wa hadha haml minka, dan kehamilanku ini adalah dari kamu. Fasturni satarakallah wa la tafdahni. Wanita ini memohon, tolong tutup aibku. Jadi akui sajalah ya perkataan itu dan jangan engkau buka aibku, kata wanita ini kepada seorang ulama ini. Fasakat tu anha, kata Ahmad Mahdini, saya mikir lama saya termenung. Palamadu ajani ahlu, jadi tidak, dia tidak mengiyakan juga dia pasakat tu anha, aku diam saja, tidak dibantah, dia mengatakan suami saya sebulan tapi tinggalnya jauh, beda ya, berbeda daerah, tidak satu kampung lah. Artinya ketika setelah wanita itu melahirkan, jani ahlu mahalla alit, jadi datanglah penduduk yang di sekitar wanita itu ataupun penduduk atau tetangga-tetangganya lah datang untuk mengucapkan selamat kepada seorang alim ini dan juga imam masjid mereka. Jadi di tempat tinggal mereka wanita itu, imam masjid wanita itu, yang di masjid yang tempat tinggal imam masjid yang tempat tinggal wanita itu dan juga masyarakat situ, yuhanni uni bil walad, mengucapkan selamat atas bayi yang sudah lahir kepadaku. Jadi orang itu taunya ini bapaknya adalah orang ini gitu. Nah, jadi Ahmad bin Mahdi ini. Fa adhartu bisyr, seakan-akan aku gembira ya, melihatkan kegembiraan. Wa ba'atu fashtaraitu bi dinarai syai'an hulwan wa ja'altu ursil ilaiha ma imam al-masjid kula syahrin dinaraini. Ya, wa ba'atu fashtaraitu bi dinaraini. Jadi akhirnya aku kirim hadiah, dibeli dengan 2 dinar ya, sesuatu yang manis, itu hadiah lah, kue-kue gitu ya. Hadiah. Kemudian aku kirim kepada wanita itu melalui imam masjid setiap bulan 2 dinar. Dia kirim untuk lewat imam masjid untuk wanita itu selama 2 dinar. Ya, sifatan nafaqatil walad. Seakan-akan itu adalah biaya untuk bayi itu, biaya untuk bayi, ya. Wa aqul, ya, dan aku katakan kepada imam itu, akriha minni salam, sampaikan salamku sama dia. Fa innahu qad sabaqa minni ma faraqa baini wa bainaha, sesungguhnya telah berlalu antara aku dan dia itu sesuatu yang memisahkan kami. Jadi berarti dia sudah tidak hubungan sama istri lagi, dia katakan telah berlalu sesuatu di antara kami yang membuat kami berpisah. Nah gitulah. Tetapi dia seakan-akan bertanggung jawab dengan anak yang lahir itu. Nah, kemudian kemudian pamakas tu kadzalika sanaten. Jadi ada 2 tahun lamanya seperti itu. Suma matal maulud. Kemudian qadarullah, anak yang lahir itu meninggal. Faja'uni yu'azzuni ya, ya'uzunani ya, yu'azzunani fi. Lalu masyarakat dari daerah wanita itu dan imam masjid ini juga memberikan takziah kepada orang ini, kepada Imam Ahmad bin Mahdi bin Rustum ini. Nah, kemudian fa'adatut tagammum wa huzun alai. Aku menunjukkan seakan-akan ku bersedih kepada mereka. Kemudian setelah itu ja'ani maratu bi dinarin allati kuntu ursilai. Di kemudian wanita itu membawa dinar yang dinar dananir yang membawa biaya yang dikirim setiap bulan selama 2 tahun itu di oleh wanita itu diserahkan kembali kepada sang orang alim ini, yaitu Ahmad bin Mahdi ini, ya. Jadi dia kata kuntu ursilu biha ilaiha qad ja'al ya, ja'alatha indaha. Jadi 2 dinar yang dikirim itu selalu disimpan oleh wanita ini. Faqalat li satarakallah wa jazakallah khairan. Semoga Allah menutup aibmu dan semoga terima kasih. Lalu dikembalikan uang itu oleh wanita itu. Wa hadhihi dinanir lati kunta tursil biha. Inilah dinar-dinar yang engkau kirim sebelumnya. Faqultu, lalu Ahmad Mahdi mengatakan, ya hadhihi, kenapa ini? Innama ya ini innama kuntu ursil biha silatan lil walad. Ini tujuannya untuk ya hubungan kebaikan saja, untuk biaya anak yang lahir itu. Fakhdhiha, ambillah. Ya. Faf'ala biha ma syi'ti. Silakan ambil dan beli apa saja kebutuhan kamu dengan uang itu. Nah, ini kisah ya bagaimana suatu seorang ulama ya menutup aib seorang wanita yang kebetulan dia dapat ujian begitu, tapi dia bukan melakukan kebohongan, dia seakan-akan saja ya supaya wanita itu menginformasikan kepada masyarakat yang bapak bayi ini adalah sepulan nikah secara resmi baik gitu, cuman sudah tidak suami istri sudah pisah begitu mungkin. Nah akhirnya selama 2 tahun dia biayai dan aib wanita itu tertutupi ya, kemudian juga anaknya yang bayinya meninggal. Nah ini kisah sedikit bagaimana suatu pengorbanan ya untuk menjaga menutup aib orang lain. Jadi sebetulnya memang sabda Rasulullah SAW, man satara musliman satarahu yaumul qiyamah. Orang yang menutup aib seorang muslim, Allah akan tutup aibnya juga nanti di hari kiamat. Jadi suatu praktek yang luar biasa ini lakukan bagaimana menutup aib sesama muslim ya. Ini perlu direnungkan oleh kita ini. Banyak sekali di antara kita yang kadang-kadang sulit untuk menutup aib orang lain dan bahkan malah lebih suka untuk menyebarkannya. Ya. Maka ingatlah di media sosial banyak sekali ataupun di mana-mana banyak di antara kita yang hobinya malah menyebar aib orang lain. Jadi tentu ini berbahaya bagi diri kita sendiri, Allah juga akan bongkar aib-aib kita. Apalagi di hadapan makhluk di akhirat kelak, Allah akan persaksikan baik-baik aib kita, tentu sangat akan memalukan kita. Maka dari itu satu ibrah dari kisah ini adalah pentingnya menutup aib seorang muslim ya, dan menjaga kehormatannya, dan kita dan balasannya pasti tentu Allah akan menutup aibnya pula di akhirat kelak dan juga di dunia tentunya. Wallahu a'lam bishawab. Itu yang dapat kita sedikit kita bahas dengan kesempatan pertemuan kita kali ini. Insyaallah kita akan berikan kemudahan Subhanahu wa ta'ala pada pertemuan yang akan datang, insyaallah membahas tentang biografi, sekilas tentang biografi Imam At-Tahawi. Demikian kami kembalikan kepada Al-Akh yang madu kita dalam kesempatan ini dari Studio 2 Cilengsi. Assalamualaikum, jazakallahu khairan. Terima kasih Ustaz telah berkenan di kesempatan pagi hari ini untuk meluangkan waktu menyampaikan bimbingan yang bermanfaat kepada kita semuanya. Selanjutnya kami berikan kesempatan kepada pendengar dan pemirsa TV Roja yang ingin bertanya seputar pembahasan ini di 0218236543. Sebutkan nama Anda dan dari mana Anda berasal. Silakan. Halo. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dengan siapa ini? Di mana? Dari Siliana. Silakan, pertanyaannya. Di situ Bondo. Ini Ustadz, misalnya ada seseorang itu curhat masalah keluarga. Kok keluarga saya seperti ini? Kok enggak ngikutin ajaran sunnah? Kok malah maksiat selalu yang diperbuat? Sedangkan saya kayaknya dikelilingi tempat-tempat maksiat rumah saya. Sedangkan orang tua dan dan saudaranya itu dibiarkan saja untuk mengerjakan maksiat dan tidak mengikuti ajaran sunnah. Kalau ajaran sunnah itu dianggap sesat, tapi kalau maksiat itu dianggap benar. Ini bagaimana Ustaz katanya menurut pandangan Islam? Syukran dan sekolahiran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jika kita melihat orang berbuat maksiat, ada dua hal yang bisa kita lakukan. Imam menyiasati di depan umum secara umum. Maksudnya, sebagian orang melakukan begini, ada masyarakat yang begini, ada sebagian masyarakat begini. Ya, jadi kita tidak menyebut pelakunya secara personal. Tidak menyebut pelaku secara personal. Menyiasati secara umum saja. Kemudian juga ketika kita bertanya kepada seorang ustadz, dia tidak perlu pelakunya juga. Barangkali mungkin memakai kata ganti yang ketiga. Bagaimana kalau dalam keluarga ada begini kondisinya Ustaz, bagaimana solusinya? Jadi sehingga juga aib keluarga kita tertutup, ya, kehormatan suami kita juga tertutup, dan lainnya, atau keluarga kita yang lain tertutup, gitu. Nah, kita sampaikan permasalahan saja, kecuali memang kondisi membutuhkan untuk disebut nama, darurat. Ya, dan itu kalau pelakunya, pelaku berhak untuk dihukum pidana, kita boleh menyebut nama pelaku di hadapan penegak hukum. Bagi orang yang bisa menegakkan hukum kepada pelaku, bukan dengan menyebarkan ke masyarakat. Apakah itu kita laporkan Pak RT secara personal, ya, atau yang bertanggung jawab lah polisi yang bisa menangani kasus itu dengan benar. Nah itu boleh kita sebut pelakunya, ya, melaporkan. Setelah kita laporkan, kita tidak berbicara juga kepada masyarakat sekeliling, si pulan melakukan ini maksiat, gini, tidak perlu kita sebarkan aib itu. cukup ya. Nah, kalau kita menasihati ya kita nasihati secara umum ya, atau boleh kita nasihati secara langsung ya, boleh kita tegur gitu ya. Kalau tidak kita sampaikan, kalau bertanya pun tidak perlu disebut nama, dipakailah bahasa-bahasa yang untuk aib orang lain ya, kecuali hal yang darurat saja kalau butuh memang untuk disebut pelakunya. Nah, itu barangkali sepanjang saya ketahui ya, ada nasihat dua umum, jadi kita siapapun pelakunya. Untuk menasihati berbagai kemungkaran-kemungkaran, baik di penguasa maupun di rakyat, kita sebut perbuatan-perbuatan secara umum saja, tidak menunjuk orang tertentu, kelompok tertentu, tapi kita nasihatkan siapapun berbuat seperti ini adalah salah secara agama. Nah, kembali lagi yang kedua adalah kalau memang pelanggaran hukum, pidana ya, kezoliman segala macam dan ingin diproses secara hukum, kita hanya boleh laporkan pada pihak dan menyebut pelakunya pada pihak yang bisa menindak. Tapi kalau kita cerita sebagai bahan omongan di tetangga, di sama majelis teman-teman, apa faedahnya? Tujuannya apa? Masalah juga enggak selesai, kemungkaran juga tidak ter apa namanya? Tidak ter apa namanya? Terlalang, tidak bisa juga diingkari, dan itu hanya menyebarkan aib orang lain, ya. Dan bahkan kadang-kadang juga berita-berita aib itu malah menjadi inspirasi bagi orang lain, kadang-kadang itu bahayanya. Makanya kalau seandainya di TV ataupun di koran ditampilkan bagaimana praktek pembongkaran sebuah rumah, pemerkosaan, pembunuhan, itu sangat berbahaya. Justru malah menginspirasi orang-orang yang lain bagi jadinya. Makanya dalam Islam itu yang diperlihatkan bukan reka ulang dari perkara itu ditontonnya pada ramai, enggak. Tapi untuk kasus, untuk mereka ulang, hanya untuk hukum orang tertentu yang mengetahui hal itu boleh saja untuk membuktikan jadiannya benar atau tidaknya. Tapi untuk ditonton kepada ramai enggak boleh, karena akan menjadi inspirasi untuk pelaku kejahatan. Tapi kalau di Islam yang dilakukan adalah azab, hukumannya yang diterapkan. Jadi umpamanya di dalam Islam orang melaku zina dihukum dengan di hadapan ramai, ya, orang khamar dihukum di hadapan ramai, itu setelah dia dihukum dibacakan sepulan-sepulan melakukan perbuatan ini pada tanggal sekian, ini telah ditetapkan secara pengadilan terbukti melakukan kesalahan dengan hukuman segini. Itu saja biasanya. Kemudian dilakukan hukuman sesuai itu. Jadi untuk peringatan, yang diperingatkan hukumnya, bukan proses bagaimana dia mencokel rumah, bagaimana dia ini jadi pengalaman, jadi pelajaran bagi perampok-perampok lain nanti ya. Orang-orang yang tidak merampok saja mungkin akan membuka YouTube, buka apa, dari pengalaman-pengalaman begitu. Ini bahaya seperti itu. Ya, wallahu a'lam bishawab. Iya Ustaz, barakallahu fikum, jazakallahu khairan, terima kasih atas nasihat dan jawaban manfaat. Berikutnya kami bacakan dari pesan singkat saudara kita Sulaiman di Banten yang bertanya, assalamualaikum Ustaz, bukankah kekhalifahan di dalam Islam sesuatu yang wajib? Mengacu pada surat Al-Baqarah, mengacu pada surat yang ketiga ayat ke-103 sampai 104. Lalu mengapa saat ini kekhalifahan itu hilang dan sejak kapan mulainya hilang? Bagaimana menyikapi hal ini, Ustaz? Silahkan. Baik, pemerintahan dalam Islam itu ya ada berapa bentuk. Bentuk kekhalifahan itu suatu hal yang memang sudah pernah berjalan di dalam sejarah Islam. Namun bila kita melihat hadis-hadis Rasulullah SAW maupun praktik para ulama dalam memahami hadis-hadis tersebut, Rasulullah menyebutkan khilafatun nubuwah dalam hadis ya Safina, maula Rasulullah SAW, khilafatun nubuwah salah sunnah sana summan muluk. Dalam riwayat lain, summatul mulku lima yasha. Pemerintahan dan bentuk khilafah nabawiyah, ya, khilafah nubuwah adalah 30 tahun. Dan itu semua ulama sepakat bahwa itu hanya sampai pemerintahan Ali bin Abi Thalib dan sebagian berapa bulan dari pemerintahan Hasan bin Abi Thalib, Ali bin Abi Thalib. Kemudian setelah itu ada kerajaan-kerajaan, kata Rasulullah SAW. Akan timbul kerajaan-kerajaan yang banyak. Ini berita dari Rasulullah SAW menggambarkan tentang kondisi yang setelah khalifah nubuwah itu. Lalu sahabat bertanya, bagaimana nanti ketika itu fawfu baitil awal, yang dibaiat yang pertama yang harus ditaati. Jadi kemudian kita lihat di masa pemimpin Muawiyah, para ahli sejarah, para ulama menyebutkan beliau adalah awal muluk, yang paling adil di antara raja-raja dalam Islam. Maka sistem pemerintahan di dalam Islam itu bukan mutlak harus khilafah. Tidak mutlak, karena pemimpin itu dalam Islam sebut khalifah memang. Tapi khalifahan ini ada bermakna dua. Khilafah dan arti mana khilafah nubuwah, yang mana semua kaum muslim mempunyai pemimpin yang satu saja. Kemudian khilafah dalam artian juga artinya pemimpin-pemimpin yang memimpin kaum muslim secara mayoritas, seperti khilafah Abbasiyah, khilafah Umayyah, disebut khilafah juga ulama dalam artian yang luas bermakna khilafah. Ya, maka juga termasuk Utsmaniyah, khilafah Utsmaniyah semacam disebut itulahkan khilafah. Walaupun sebetulnya hakikatnya tidak lagi prakteknya seperti khilafah nubuwah. Tapi muhimmah tugasnya itu mengemban tugas khalifah di dalam Islam. Dan masalah gelar proses dalam penentuan jabatan, nama jabatan dalam Islam itu tidak nama Islam ada nama amir, ada nama khalifah, ada nama malik, terserah, tidak bermasalah sebetulnya. Yang penting dalam itu adalah bagaimana dalam mengayomi pemerintahan itu dia menjalankan sesuai dengan syariat Allah Subhanahu wa taala. Ya, itu yang pertama. Kemudian berkembangnya sejarah Islam, kita melihat umat Islam mulai terpecah setelah runtuhnya kekuasaan Bani Umayyah, kemudian timbul kekuasaan Bani Abbasiyah, khilafah Bani Abbasiyah, dan di situ mulai ada kekuasaan dua. Secara umum ada di Andalus, yaitu Abdurrahman Dakhil yang melarikan kekuasaan penguasa dari Bani Umayyah yang membentuk kekuasaan tersendiri di sana, di Abbasiyah juga tersendiri. Tetapi yang terkenal kekuasaan yang besar itu adalah Abbasiyah yang di Baghdad, karena wilayahnya cukup besar, sedangkan Andalus hanya kecil. Maka itibarnya khilafah yang kaum muslimin saat itu adalah khilafah Al-Abbasiyah, karena dia memiliki wilayah yang besar dan menguasai luar teritorial yang sangat luas dari kaum muslimin. Jumlah kaum muslimin berada kuasanya sangat besar. Nah, itulah dikenal saja itu khilafah Abbasiyah. Tetapi tidak pernah para ulama mengingkari wajibnya taat kepada bagi yang di bawah kekuasaan Bani Umayyah di Andalus, tetap taat kepada pemimpinnya, dan juga pemimpin kaum muslimin di bawah khilafah Bani Abbasiyah tetap taat kepada pemimpinnya. Ya. Karena kondisi ini idealnya memang umat itu satu pemimpin. Tapi dengan berjarak tempat yang jauh, ini makanya di sebagian ulama bicara masalah bagaimana ta'adur pemimpin itu, bagaimana hukumnya. Ya, Imam Haramain dan beberapa ulama bicara masalah syariah itu tentang kondisi, kalau memang kondisinya sudah masing-masing punya kekuatan sendiri, tidak mungkin dipersatukan, itu masing-masing umat yang berada di wilayah kekuasaan itu taat kepada pemimpinnya sendiri, gitulah. Maka di Bani Abbasiyah pun sudah terpecah belah juga di akhir-akhirnya, kita jelaskan ada negara Idrisiyah, kemudian ada negara yang lain juga, ya Khawarij juga di bagian Afrika gitu ya, kemudian juga Buaihi dan berapa apa istilahnya raja-raja kecil muncul gitu, masing-masing taat kepada pemimpinnya masing-masing, walaupun idealnya iya, tetapi kalau ketika idealnya tidak mampu, para ulama yang hidup di masa itu pun mereka tetap taat kepada pemimpin di mana mereka berada, di wilayah mana mereka berada. Itulah pemimpin mereka, itulah yang pemimpin mereka harus bina, itu yang mereka wajib taati. Nah, karena memang wilayah sekarang sudah masih besar, tidak akan memungkinkan kaum muslimin dengan yang sudah memiliki kekuasaan tersendiri setiap wilayah, tidak akan memungkinkan untuk disatukan dua pemimpin. Satu pemimpin itu tidak akan mungkin, kecuali nanti setelah mendatangnya hari kiamat akan dibangkit Imam Mahdi, itu baru akan lahir di sana pemimpin di bawah kepemimpinan Imam Mahdi, khilafah yang terakhir. Itu yang disebutkan dalam, sesuai dengan disebutkan dalam hadis-hadis Nabi SAW. Jadi bukan berarti pemimpin yang hari ini tidak sah disebut sebagai pemimpin kaum muslimin, ini yang perlu kita ketahui. Dan ini proses seperti ini bukan di masa kita saja. Sudah ada di masa Imam Syafi'i, di masa Imam Ahmad yang kita katakan tadi, di masa mereka pun kaum muslimin sudah terpecah dalam bentuk kekuasaan itu secara politik. Berlanjut di masa ulama-ulama berikutnya. Sampai di masa Imam Baihaqi, mana ulama abad kelima, abad keempat, Hijriah, terus sampai enam Hijriah, terus berlanjut sama zaman sekarang ini, ya kaum muslimin di bawah kekuasaan-kekuasaan yang berbeda-beda, dan mereka memiliki tanggung jawab mereka kepada pemimpin masing-masing daerah mereka. Itu tidak salah. Karena memang kondisinya, wilayahnya, teritorialnya sudah juga luas, kemudian kondisi yang tidak akan memungkinkan lagi untuk disatukan dalam satu pemimpin. Kalau ulama-ulama dulu saja, kapasitas mereka dan kedekatan mereka dengan ulama dan ilmu agama yang menyebar di mereka di Baghdad dan di Andalus dan beberapa daerah lainnya tidak mampu mempersatukan, apalagi di masa sekarang ini yang Islam sudah menyebar ke berbagai wilayah sampai ke Asia dan ke Eropa, kemana-mana, tidak akan mungkin kaum muslimin disatukan di bawah khalifah itu. Bahkan Utsmaniyah pun, Utsmaniyah itu tidak menguasai semua wilayah Islam. Banyak sekali wilayah-wilayah yang tidak di bawah kekuasaannya. Bahkan Hijaz sendiri hanya sebagai lambang saja mengikuti Utsmaniyah, tetapi yang berkuasa adalah para syarif keturunan dari Hasan bin Ali. Nah, itu sebetulnya. Jadi ini yang perlu kita luruskan, bahwa kita tidak membatalkan ketaatan kita kepada pemimpin kita, walaupun pemimpin kita itu tidak disebut khalifah, ya, secara syar'i, ya, tidak disebut secara khalifah dalam artian seperti khalifah dalam makna yang khusus seperti khalifah residen, tidak menyalahkan kalau kita taat, tetap pemimpin kita harus kita taati. maka kita harus bedakan antara hal yang ideal dengan hal ittirar disebut para ulama kita. Ketika memilih pemimpin, syarat-syaratnya begini, begini, begini. Contoh yang harus dari Quraisy, harus begini, harus begini, harus begini. Ada syarat-syaratnya, ada. Itu yang ideal. Tetapi kalau sudah berkuasa dia, sudah ada teritorial yang jelas, angkatan perang dan segala macamnya, itu ada kekuasaan resmi, ya, mereka berdiri sendiri, kita wajib kepada taat kepada pemerintah yang di bawah kekuasaan tersebut. Dan di mana Rasulullah SAW menegaskan tentang wajibnya taat kepada pemimpin, walaupun tidak sempurna dalam syaratnya. Walaupun tidak sempurna dalam syaratnya, ketika Rasulullah mengatakan wa in kana abna habasyian, dalam riwayat lain ditambah mujaddal al-atraf, walaupun yang menjadi pemimpin itu adalah budak dari negeri Habsyi dan bahkan memiliki kekurangan dalam fisiknya. Kalau kita tahu ijma ulama, syarat seorang pemimpin itu adalah harus seorang yang merdeka, bukan budak. Tetapi kenapa Rasulullah harus kita menyuruh kita taat kalau sudah walaupun budak? Karena dia sudah berkuasa dan kursi sudah dikuasai. Ini hal itiror namanya. Dia tidak boleh lagi di otak-atik karena akan menimbulkan mafsada, kerusakan yang jauh lebih besar jika kita mau mengganti dia yang sudah memiliki kekuasaan untuk berkuasa. Nah, ini di antara Islam ini begitu. Ya, lebih menghindari berbagai bentuk efek, ya, yang fatal, yang lebih buruk akan menimpa manusia, sehingga Islam mensyaratkan demikian, melegalkan kondisi itu. Walaupun dia bukan seorang yang merdeka, walaupun dia bukan seorang darah di Quraisy, bahkan Habsyi, walaupun dia tidak sempurna penciptaannya dari segi fisiknya, tetap wajib taat. Bayangkan itu. Arti ini ketegasan yang betul-betul tegas dari Rasulullah SAW sampai kondisi seperti itu. Nah, ini tidak ada alasan bagi orang sekarang kalau dia mengatakan pemimpin kita bukan dari Quraisy. Loh, Rasulullah SAW mengatakan walaupun abdan habasyian, hamba, budak. Ini menunjukkan hal yang tegas bahwa berbeda antara hal ideal, berbicara ideal dengan cara kenyataan, ya, kondisi yang sudah darurat, hal yang sudah terjadi. Ya, kalau sudah terjadi itu beda lagi hukumnya. Ya, kalau belum terjadi itu ada hal yang ideal diupayakan. Dan apa yang terjadi kenyataan itu sudah wajib diterima. Maka contoh saja, di dalam Islam memberontak itu haram. Dilarang, bughat disebut adalah pelaku pemberontak itu. Hukumnya jelas dalam fikih Islam, tidak boleh. Berbeda lagi dengan khawarij, khawarij beda lagi. Motifnya adalah motif berhujjah dengan agama, mengkafirkan orang lain, itu kalau khawarij. Kalau bughat itu motifnya adalah kekuasaan saja. Ini merebut kekuasaan, cinta dunia dan kekuasaan. Seandainya dalam sebuah negara terjadi kudeta, ya, dan masyarakat tidak boleh mendukung kudeta ini dan tetap membela kuasanya resmi. Akan tetapi seandainya pengkudeta ini telah menguasai kondisi itu dalam Islam, telah menguasai kondisi dan telah betul-betul sudah menguasai secara mutlak dan tidak boleh lagi untuk dilawan lagi dah. Karena disebut dengan sistem lain oleh ulama dengan sistem mughalabah. Penetapan kekuasaan ini sistem mughalabah. Prosesnya memang tidak dihalalkan, tidak dibolehkan. Tapi kalau sudah menjadi kenyataan, itu sistem mughalabah ini dapat berkuasa dia, memiliki antara perang, dan jika dilawan dia akan terjadi pertumpahan darah yang tidak terhingga. Akhirnya Islam mengatakan itu kekuasaan sudah milik dia, walaupun dari sistem mughalabah. Demikian Islam untuk menjaga ketenangan umat manusia di dalam kehidupan ini. Wallahu a'lam bishawab. Jazakallahu khairan, saya terima kasih atas nasihat dan jawaban bermanfaat. Semoga menjadi tambahan ilmu untuk kita semuanya. Selanjutnya kami angkat untuk penelpon yang terakhir. Silakan di layanan telepon 0218236543. Halo. Halo. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan Bapak siapa ini, di mana? Nah, dengan saudara Aldo di Semarang. Silakan pertanyaannya. Ya, ini Ustaz, menyinggung tadi kisah siapa tadi yang berkaitan dengan takwil mimpi. Apakah di Islam itu mengenal yang namanya ilmu menafsirkan mimpi gitu Ustaz? Dan kalau misalnya boleh, apa saja syarat-syaratnya atau bagaimana prosedurnya dalam Islam untuk ilmu menafsirkan mimpi itu, Ustaz? Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Silakan, Ustaz. Baik, masalah penafsiran mimpi, ya, banyak ulama-ulama juga ahli seperti Munsirin, terkenal sekali yang ahli dalam penafsir mimpi. Cuman tidak boleh menafsirkan mimpi ke dukun, ke tukang tenung, tapi seorang ulama yang memang dia memiliki kemampuan di bidang itu. Adapun bagaimana trik-triknya menampilkan mimpi, saya tidak tahu karena saya tidak pernah belajar ilmu untuk menampilkan mimpi itu, ya. Tapi juga tidak mutlak suatu mimpi, mimpi yang sama takwil juga tidak demikian. Ini sepanjang saya baca dalam penjelasan ulama, bukan berarti setiap mimpi sama takwilnya, tidak. Ya, bukan setiap mimpi itu, setiap takwil mimpi itu sama, tidak. Buktinya juga Nabi Yusuf salah satu ilmu yang bisa menakwilkan mimpi, ya. Dan ilmu takwil mimpi itu ada dimiliki, tetapi bagaimana prakteknya segala macam saya tidak tahu bagaimana hal ini, karena saya tidak pernah belajar mentakwil mimpi. Cuman para ulama menjelaskan yang mentakwil mimpi itu harus orang-orang yang memang jujur, ya, tidak dikenal bagi orang, tidak menjadikan sebagai lahan untuk usaha bisnisnya dan segala macamnya. Ya, seperti Ibnu Sirin dikenal, ya, beliau orang yang sangat sering tepat dalam mentakwilkan mimpi lah begitu. Jadi, tapi itu berkorain-korain, ya. Dan itu spesial keutamaan-keutamaan yang berkarya Allah berikan kepada seseorang untuk mampu mendapatkan ilmu seperti itu. Tapi tidak mutlak. Tidak mutlak setiap takwil itu akan jadi kenyataan, juga tidak mutlak. Dan akan ada meleset pasti, karena pasti dia tidak tahu yang gaib. Dia hanya berdasarkan qorain-qorina saja. Ya, orang tersebut. Dan qorina-qorina itu tidak boleh bila menggunakan hal-hal yang secara dukun, sihir, ya, mendapatkan dengan cara bersemedi atau macam-macam, tidak demikian, ya. Nah, untuk itu, hal itu, ya, kita mimpi itu pun tidak harus diketahui takwilnya, juga tidak harus diketahui takwilnya, itu juga tidak harus diketahui takwilnya, ya. Wallahu a'lam bishawab. Dan juga tidak boleh kita berhujjah dengan mimpi, juga tidak boleh, ya. Mimpi bukan sebagai hujjah. Makanya Ibnu Salah menjelaskan salah satu syarat diterimanya riwayat rawi itu kalau dia sadar. Jadi kalau ada orang mengatakan dia bermimpi dengan Rasulullah, hadisnya sahih, itu enggak diterima riwayatnya. Orang yang bangun saja kurang siko, enggak tidak, apalagi orang dalam keadaan mimpi yang dia hilang kesadarannya. Orang yang dalam kesadaran kan enggak menerima taklif. Tidak bisa dijadikan pegangan ungkapan dan khayalannya dia. Gitu. Wallahu a'lam bishawab. Tidak bisa dijadikan pegangan. Barakallahu fikum. Terima kasih kepada Ustaz yang telah berkenan membimbing dan menyampaikan jawaban bermanfaat untuk kita semuanya. Dan mohon maaf karena terbatasnya waktu, pertanyaan tadi merupakan pertanyaan penutup di pertemuan kita. Sebelum kami akhiri, mohon Ustaz memberikan ikhtitam. Fadhil Ustaz. Akhir dari jumpa kita ini kali ini, terima kasih atas kehadiran antum semua. Semoga Allah SWT senantiasa menjaga antum dalam kebaikan, selalu menambahkan kebaikan kepada antum. Dan kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala untuk menjaga negara kita ini dari segala keburukan, ya, kondisi-kondisi yang sedang lagi kacau dan galau. Semoga Allah berikan solusi sebaik-baiknya untuk bangsa dan negara kita, ya, dan menemukan solusi-solusi terbaik dari permasalahan-permasalahan menjadi perdebatan publik di hari-hari ini. Termasuk kita mohon kepada Allah SWT agar negara kita secepatnya dibebaskan dari COVID ini, dari corona ini, dan kita kembali dapat beraktivitas dengan sekedia kala dan dalam menuntut ilmu, dalam belajar dan seterusnya. Terima kasih juga untuk semua teman-teman yang telah membantu tersegera acara ini atau siaran ini dari Studio 2 Cilengsi maupun dari Studio Mini MCPI Jember. Dan mohon maaf jika ada dalam penyampaian materi hal-hal yang kurang jelas atau kurang memuaskan. Demikian, subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.